Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Naam, isim kana ada berapa macam, Aba Umar? Naam. Isim kana ada berapa macam? Dibagi berapa isim kana? Naam, dhahir dan dhamir. Naam. Isim kana terbentuk dari isim dhahir, isim kana terbentuk dari dhamir. Seperti apa isim kana yang terbentuk dari dhahir abadani? Naam, kana Allahu. Naam, kana Allahu basiran. Mana isim kana yang termasuk dari zahir? Allahu, lafzu jalalah Allah. Allahu isim kana, terbentuk dari isim zahir. Marfu', tanda rafanya adalah dhammah zahirah, karena isim mufrad. Contoh yang lain, Aba Asiyah, isim kana yang terbentuk dari zahir. Kanatil banatu mujtahidatin. Mana isim kana yang zahir? Al-banat termasuk isim zahir, bukan dhamir. Nah, marfu tanda rafanya apa? Dhamir tu. Kenapa tanda rafanya alif? Alif menjadi tanda rofa pada isim apa? Ini dhamma. Ini tanda rofanya apa? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Jama'a mu'annas salim. Isim musanna. Jama'a mu'annas salim. Nah. Khobar kana. Aba Ali, mana khobar kana? Mana khabarnya? Mujtahidatin. Hukumnya khabar kana apa? Tanda nasabnya? Kenapa dengan kasrah? Nah, jadi jama' mudzakkar muannats salim marfu dengan dhamma, tanda rafanya mansub dan majrur, tandanya nakas kasrah. Naam, mana contohkan isim kana yang berbentuk dhamir, Aba Ramdhani? Kuntu maridhan, mana isim kana yang dhamir? Dhamir mana? Dhamir tu. Naam, dhamir tu. Naam. Ya, dhamir tu, dhamirun barizun mabdun ala dhammi fi mahalli raf'in ismu kana. Ya, isim kana. Mana khabarnya kana? Kuntu maridan. Maridan. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Nah. kuntu. Nah, jadi asalnya kana, kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, apalagi contoh Aba Ihsan, Aba Adnan, kuntum khaira ummatin. Mana isimnya kana? Dhamirtu. Nah, satu pendapat dhamirtu. Mana mimnya, mim apa namanya? Mim alamatul jam'i. Mim alamat, alamatul jam'i. Mim sebagai tanda jama. Nah, ya, tu-nya sebagai dhamir. Mim alamatul jam'i. Nah, mana khabarnya? Khaira. Apa hukumnya khabar? Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mufrad. Isim mufrad. Khaira. Nah, khaira isim mufrad. Khairun, khairani, khairatun. Nah, khaira. Kemudian dia memiliki kedua-dua kedudukan. Kedudukan pertama isim kana, khabar kana. Kedudukan keduanya apa? Mudaf. Ya, ummatin mudafun ilaih. Kanu zalimina. Aba Abdirazzaq. Mana isimnya kana? Ya, kanu zalimina. Mana isimnya kana? Domir. Domir apa? Baris mustatir. Baris bentuknya apa? Waw. Waw apa namanya? Wawul jamaah. Wawul, wawul jamaah. Nah, kanu zalimina. Nah, kita lanjut ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lanjut pembahasan kana itu sendiri. Kana ini ada dua macam. Yang pertama, kana naqisatun. Artinya kana fi'il madhi naqisah. Kana fi'il madhi naqis. Nah, apa yang maksud dengan fi'il madhi naqis? Pengertiannya di bawah. Kana fi'il madhi naqis artinya ma tahtaju ila ismin wa khabarin. Kana yang membutuhkan kepada isim dan khabar. Itu namanya kana naqisah. Apa yang maksud kana naqisah? Kana yang membutuhkan kepada isim dan khabar. Seperti pelajaran yang sedang kita pelajari. Berarti kana itu yang sedang kita pelajari adalah kana naqisah. Membutuhkan isim dan khabar. Nah, padahal kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Kana fi'il ma, fi'il madhi. Nah, biasanya fi'il butuh kepada apa? Fa'il. Atau fi'il butuh kepada ibul fa'il. Tetapi kana yang naqisah tidak butuh kepada fa'il. Tidak butuh kepada ibul fa'il. Namun butuhnya kepada isimnya dan khabarnya. Itu namanya kana an-naqisah. Berarti kana yang sedang kita bahas itu, nah, yang masuk kepada mubtada khabar, berarti dia kana naqis. Kana naqisah. Mislu contohnya. Ya, contohnya seperti pembahasan kana. Kana maksudnya kepada mubtada dan khabar. Kana Muhammadun nabiyan. Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Kana di sini kana naqisah. Ahli Arab mengatakan kana fi'lun madin naqisah. Fi'lun madin naqis. Fi'il madin naqis. Apa arti naqis? Tidak butuh kepada fa'il, tetapi butuhnya kepada isim dan khobar. Itu namanya fi'il madin naqis. Nah, naqis artinya kurang, tapi maksud di sini apa? Karena yang tidak butuh kepada fa'il, butuhnya kepada isim dan khobar. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah seorang wanita yang taat. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah seorang wanita yang taat. Mana isimnya? Karena apa di sini namanya? Karena an-naqisah. Kenapa? Karena butuh kepada isim dan khobar. Mana isimnya? Aisyah. Naam. Apa hukumnya isimnya kana? Marfu. Apa tanda rafanya? Aisyah dhammah. Naam. Mana khobarnya? Muti'atan. Naam. Muti'atan adalah khobar, khobarnya kana. Berkana mansub dan nasabnya ada fathah, fala isim mufrad. Jadi karena yang kita kenal yang membutuhkan kepada isim dan khobar adalah karena an-naqisah. Yang kedua, karena tammah. Apa? Karena tammah. Apa yang maksud dengan karena tammah? Naam. Ma yahtaju ila fa'il. Kana yang butuh kepada fa'il. Berarti tidak butuh kepada apa? Naam, tidak butuh kepada isim dan khobar. Dia butuhnya kepada fa'il. Namanya kana tammah. Dan karena yang tamah seperti ini yang butuh kepada fa'il sedikit, ya, sedikit jumlahnya. Keluar dari 6 pembahasan karena yang 6 naqisah. Sedikit jumlahnya. Mislu contoh. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimanakah akibat orang-orang yang mendustakan? Akibat itu sebagai apa di sini? Fa'il. Bukan sebagai isim kah? Karena enggak butuh kepada isim. Dia butuhnya kepada apa? Fa'il. Berarti akibat itu dia sebagai fa'il. Karena isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Berarti dia apa? Dia adalah fa'il. Nah, ya. Kenapa di sini fa'ilnya muannas tidak dipakai tak, tidak diberi tak kanatnya? Karena taknya tidak berakal. Apa karena isim? Karena fa'ilnya di sini tidak berakal. Kalau fa'ilnya kana berakal, nah, maka wajib diberi tak taknis. Kalau tidak berakal tidak wajib, hanya boleh saja. Ya, itu bedanya. Nah, walaupun dia hukumnya akibatul muannas, ada ta' marbutahnya, tetapi dia tidak berakal, maka tidak wajib diberi ta' pada fi'ilnya. Yang wajib diberi ta' pada fi'ilnya apabila fa'ilnya berakal. Seperti kanat Aisyatu muti'atan. Kanat Maryamu bakiyatan. Begitu. Mudhaf ilaih. Akibatu mudhaf. Kedudukan keduanya. Kedudukan kenan. Keduanya mudhaf. Kemudian mukadzibin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Selalu majrur. Apa tanda majrurnya mukadzibin? Ya. Kenapa dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Iya, kananya sebagai fi'il madhi. Tetapi fi'il madhinya tamah. Karena dia tidak enam, karena butuh kepada fa'il dia. Bukan fi'il madhi naqis. Jadi dengan i'rabnya kana fi'lun madhi tamah. Kana la fi'il madhi tamah. Apa arti tamah? Butuh kepada fa'il. Ini jangan dijadikan beban. Nah, sedikit jumlahnya. Karena yang tamah ada sedikit. Karena yang menjadi inti, karena yang nakis yang butuh kepada isim dan khobar. Nah. Contoh kedua, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak akan ada. Mana di sini karena? Mana karena di sini? Yakun. Yakunnya sana apa? Yakunu, dia fi'il mudhari. Nah. Karena di sini asalnya yakun, yakun di sini apa? Yakun ini asalnya apa? Yakunu. Asalnya apa? Yakunu. Nah, kemudian masuknya apa? Masuk ke bahasa lam. Menjadi apa? Menjadi majzum. Lam. Asalnya yakun gitu. Lalu begini dia, kemudian sukun. Lam yakun. Nah, dua sukun bertemu. Kemudian ini buang. Kemudian karena bertemu dengan sukun, menjadi apa? Menjadi lam yakun. Menjadi begitu. Ya. Nah, di sini lam yakun karena yakunu ini tidak butuh kepada isim dan khobar. Mana isimnya di sini? Enggak ada. Tapi hanya butuh kepada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada ma. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki lam yakun, maka dia tidak akan ada. Sekali lagi, karena yang tamah jumlahnya sedikit. Karenanya dari menjadi yakun. Ini. Karena ini asalnya karena fi'il madhi ya. Mudhari'nya apa? Yakun. Ini fi'ilnya dari yakun. Ini. Apa ya? Ini jumlahnya memang seperti itu. Maksudnya bukan karena ini, cuma jadi sebut keberadaan kalimatnya sebut itu. Wa malam yasha lam yakun, hanya sebagai contoh saja. Tidak bisa kita mencari contoh-contoh yang banyak. Karena memang jarang, karena yang minta apa ini. Ini sebagai contoh kalimat ini. Nah. Jadi apa? Yakun di sini asalnya yakunu. Ya, kemudian ada tanda jazm, ada jazm masuk, ambil jazm lam. Kemudian bertemu dengan sukun, kemudian dibuang wawunya menjadi lam yakun. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa kembali kepada ma. Tidak butuh kepada isim dan khobar. Apa? Kaifa. Enggak ada fungsi kaifa. Hanya dia sebagai enam kalimat tanya. Nah. Enggak mempengaruhi Arab. Kadang kalimat tanya yang butuh jawaban, kadang enam kaifa yang tidak butuh jawaban. Ini tidak butuh termasuk, tidak butuh jawaban. Enam ini dua macam kana, ada tamah, ada nakisah. Enam, dua istilah ini diingat. Kana tamah, kana yang tidak butuh kepada isim dan khobar. Hanya butuh kepada fa'il. Kana yang nakisah itulah pembahasan kita. Kana yang butuh kepada isim dan khobar. Masuknya memang kepada mubtada dan khobar. Nah, barakallah. Lanjut at-tamrin, latihan. Nah, di sini kita praktek. Silahkan praktekan kana. Nah, masukkan kana. Adkhil kana fil jumalil atiyati. Apa artinya adkhil? Masukkanlah. Masukkanlah kana. Kepada apa? Kepada jumlah berikut ini. Berarti berikut ini jumlah apa? Berikut ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khobar. Karena kana masuknya ke mana? Kepada mubtada dan khobar. Masukkan kana kepada jumlah berikut ini. Yang pertama, al-waladani maridani. Dimasuki kana menjadi apa? Aba nan Omar. Kanal waladani maridaini. Kanal waladani maridaini. Mana isimnya kana? Al waladani. Nah. Kana al-waladani maridaini. Isimnya kana al-waladani. Apa hukum isimnya kana? Aba Umar. Hukum isim kana marfu. Tanda rafanya alif. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Aina khabaru kana maridaini. Naam, ma hukmuha? Mansub. Ma'alamatu nasbihi alia. Nah. Ya, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya isim musanna adalah ya. Nah. Nomor dua, al-muslimuna shaimuna. Aba Talhah dimasukkan kana. Kanal muslimuna sa'imina. Asanta. Naam. Ismul kana. Al muslimun. Ma alamatu rafihi. Al waw. Naam. Aina khabaruha. Sa'imin. Ma hukmuha. Naam. Mansub alamatu nasbihi. Alia. Naam. Barakallahu fikum. Yang nomor tiga, al-waladani yarkudani. Dua anak laki-laki itu sedang tidur. Abadani, dimasukkan kana. Nam kanal waladani yarkudani. Aba Asya, masukkan kana. Al waladani yarkudani. Kanal waladani yar Kudni. Abali. Kanal waladani yarkudani. Naam, Aba Ramdani. Kanal waladani yarkudaini. Kanal waladani yarkudaini. Naam, Aba Adnan. Kanal waladani yarkudaini. Aba Abdul Razak. Kanal waladan yarkudaini. Aba Ilda. Kanal waladani yarkudu. Naam. Aba, naam, Abdul Razak. Kanal waladani yarkudani. Aba Hakim. Kanal waladani yarkudaini. Aba Nabil. Kanal waladani yarkudani. Aba Huzaifah. Kanal waladani yarkudaini. Anas. Kanal waladani yarkudani. Yang merasa benar angkat tangan. Nah. Nah, yang enggak angkat tangan merasa salah ya? Yang merasa benar angkat tangan. Nah. Mansub dengan dia. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Yarkudani ini termasuk khobar apa? Kana. Khobar kana yang mufrad atau yang ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada berapa? Ada empat. Yang mana ini? Inam. Yarkudani jumlah fi'liyah. Ini fi'il. Ini jumlah fi'liyah. Bukan isim, bukan khobar ghairu mufrad ini. Bukan khobar mufrad, khobar jumlah fi'liyah. Kalau khobar jumlah fi'liyah berubah atau tidak bacaannya? Tidak. Namun fi mahalinya saja yang. Nah, fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Berarti apa? Coba lihat, kita kupas. Nah, pokoknya jangan nam tersamarkan dengan isim musanna. Isim musanna isim. Kalau ini fi jangan dijadikan isim. Nah, kok fi'il dijadikan isim? Yarkudaini sedang. Sedang apa? Sedang tidur. Kalau isim enggak ada arti sedang. Fi'il kan bisa kan berkaitan dengan waktu. Bisa waktu lampau, bisa waktu sedang, bisa waktu akan. Coba lihat. Kanal waladani yarkudani. Al-waladani sebagai apa? Ismu kana. Apa hukum ismu kana? Marfu. Tanda rupanya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Yarkudani. Apa kita katakan? Fi'lun mudhari. Atau apa? Af'alul khamsah dia. Af'alul khamsah. Iya enggak? Yarkudani termasuk af'alul khamsah. Marfu. Tanda marfunya apa? Subutun nun. Naam. Ya. Tanda marfunya subut. Subutun nun. Nah, kalau ini fi'il mudhari, aqul khamsa butuh kepada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Alif, domir. Domir apa? Domir baris, yaitu A. Alif. Alif apa namanya? Aliful isnain atau alif tasniyah. Boleh katakan alif tasniyah, boleh katakan aliful isnain. Jadi ini bukan tanda rofa. Kalau bilang yarkudani. Isim berarti yang ada yarkudaini tanda rofa. Sehingga yarkudaini. Enggak ada fi'il mudhari yarkudaini. Nah, fi'il kok bisa jadi. Nah. Barakallahu fikum. Jadi bisa mansub tidak ada apa-apanya. Padahal enggak ada mil nasab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi yarkudani khobar jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkudani. Mana fa'ilnya? Alifur isnain. Fi'il dan fa'il fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai nam khabar kana. Nam. Yang dhaif, yang teliti. Nah. Lanjut. Fi baiti ustazun. Di rumahku ada ustaz. Masukkan kana. Sampai apa tadi? Abu Dhani ya? Naam. Sana. Bahrul. Bahrul. Fi baiti ustazun. Dimasuki kana. Kana fi baiti ustazun. Mana isimnya kana? Mana isimnya kana? Apa? Damir. Aba Yazid, mana isimnya kana? Ustazun nasanta. Isimnya kana adalah ustazun. Isim kana muakhar. Isim kana yang diakhirkan. Mana khobarnya, Aba Yazid? Fi baiti. Khobarnya terbentuk dari apa? Jar majrur. Ya. Apabila khobarnya jar majrur, seringkali khobarnya dikedepankan. Namanya khobar muqaddam. Dan mubtadanya diakhirkan, disebut mubtada muakhar. Ketika dimasuki kana, bukan lagi mubtada, maka isim kana muakhar. Mafhum? Nah, tidak berubah nah, bacaannya. Tetapi fi baiti fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Nomor 5, al bintani nasyiyototani. Aba Zuhair, masukkan kana. Nam kana til bintani nasyiyototaini. Aba Marwazi. Nah, kanat pakai tang kanat pakai ta. Karena apa? Bintani muannas. Berakal. Kanatil bintani nasyiqataini. Abahbab. Kanatil bintani nasyiqatani. Darman. Kanatil bintani nasyiqatani. Alwi. Kanatil bintani nasyiqataini. Marwazi. Kanatil bintani nasyiqataini. Wahyu. Kanatil bintani nasyiqataini. Hudzaifah. Kanatil bintani nasyiqataini. Siapa yang sendirian? Hah? Siapa yang beda? Hah? Kenapa beda, Abah Ahbab? Kayak dua sama Darman kayaknya. Berdua. Yang benar yang mana, Abah Ahbab? Hah? Yang mana yang benar? Enggak tahu. Anas, mana yang benar? Nasyiqataini kenapa? Kenapa yang benar nasyiqataini? Ta. Ta. Sebagai apa nasyiqataini kedudukannya? Sebagai khobar kana. Apa hukumnya khobar kana? Mansub apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Isi musanna. Ini isi musanna, bukan jumlah fi'il ya. Fi'il apa nasyiqataini? Enggak ada fi'il. Ini Isim ini. Enggak ada huruf mudhara'ahnya. Mana huruf mudhara'ah? Barakallahu fiik. Jadi jangan tersamarkan antara fi jumlah fi'liyah dengan apa? Isim musanna. Barakallahu fiikum. At-tullabu yata'allamuna. Naam, Aba Hudzaifah. Dimasuki ka masukan kana menjadi apa? Oh, nomor 11 dia. Oh, nomor 6 dah boleh. Ya, nomor 6. Saya juga terbaik balik. Nah, nomor 6. Aliyun akhuka masuki kana menjadi apa? Kana aliyun akhaka. Nah, mana isimnya kana? Aliyun, apa hukumnya isimnya kana? Marfu tanda rafanya. Dhamma kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma? Si marfu. Naam. Kenapa tanda rafanya dhamma? Kok enggak alif tanda rafanya? Kok enggak wau? Kok enggak domah muqaddarah? Kenapa dia? Simufrad. Kemudian mana khobarnya? Ahoka. Apa hukumnya khobar kana? Hukumnya khobar kana apa? Nasab, bansub. Apa tanda nasabnya? Mana fathahnya? Kana aliyun akhaka. Apa? Tanda nasabnya apa? Akhaka. Apa Nabi? Tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Asmaul Hamzah Santa. Kana liyun akhoka. Nomor 7. Albintani tajlisani masuki kana menjadi apa Abdul Razak? Kana til bintani. Mana tu di situ? Nomor 7. Kanatil bintani tajlisaini. Apa ilda? Kanatil bintani tajlisani. Abali. Kana til bintani tajlisani. Aba Asia. Aba Ramdani. Tajlisani, abadani. Kanatil bintani tajlisani aba Talha. Aba Umar. Aba Marwazi. Aba Zuhair. Sepakat ya? Ya, sepakat? Yang benar tajlisani atau tajlisaini? Nah, khobar mana ini? Khobar berupa apa? Jumlah fi'liyah. Iya, khobar jumlah fi'liyah. Tidak berubah bacaannya. Berarti fi mahali apa? Nah, atau kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Tajlisani. Mana fa'ilnya? Dhamir berupa apa? Dhamir bariz atau mustatir? Bariz berupa apa? Aliful. Alif isnain. Alif musanna. Nah, ini fa'ilnya. Aliful isnain. Nah, nomor 9. Albanatu najihatun. Menjadi apa? Badnan. Nomor 8. Nomor 8. Ana maridun. Kana ana maridun. Kana ana maridun. Abu Abdul Razak. Kuntu maridun. Abu Hakim. Kuntu maridun. Anas. Kuntu maridun. Nah, yang benar kuntu maridun. Kenapa karena ana maridun salah? Karena ini ana bisa dijadikan dhamir muttasil bersambung dengan kana. Nah, asalnya karena ana. Pa. Karena ana, tetapi pa. Nah, ana di sini bisa dijadikan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, maka menjadi ta dia. Kuntu di tasrif kana kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kuntu asalnya apa? Kana ana. Nah, karena bisa dijadikan dhamir muttasil menjadi kun kuntu. Jangan dijadikan dhamir munfasil. Sebuah dhamir kalau kana ana dhamir munfasil. Padahal sebuah dhamir kalau bisa dijadikan dhamir muttasil, jadikan dhamir muttasil bersambung. Kuntu. Naam. Baik, maridun sebagai apa? Sebagai khobarkan. Nomor 9, albanatu najihatun. Siapa tadi? Marwazi. Kanatil banatu najihatin. Asanta. Maryamu muti'atan, Alwi. Kanat Maryamu muti'atan. Nomor 11, balik lagi. At-tullabu yata'allamuna bahrul. Kanat tullabu yata'allamuna. Aba Yazid. Kanat tullabu yata'allamuna. Aba Ahbab. Apa? Nah, enggak boleh ikut-ikutan ya pendirian ya. Nah. Jadi apa? At-tullabu yata'allamuna. Menjadi apa? Pakai kana. Yata'allami. Naam, Darman. Apa? Kana tullabu yata'allamina, gitu. Naam, Wahyu. Kana tullabu yata'allamuna. Hudzaifah. Abu Marwazi. Kana tulabu yata'allamuna. Naam, ini khabar kana terbentuk dari mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Ghair mufrad ada 4, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dharab. Yang mana ini? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yata'allamuna. Mana fa'ilnya? Wawul jama'ah. Ya. Nah, berarti apa? Tetap yata'allamuna. Kana tullabu yata'allamuna. Karena ini jumlah, jumlah fi'liyah. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. 12. Indi dinarun. Aba Talha. Kana indi dinaran. Aba Umar. Kana indi dinarin. Aba Dhani. Dinaran. Nah, Aba Dhani. Kana indi dinarun. Aba Asya. Kana indi dinarun. Aba Ali. Kana indi dinarin. Aba Ramdhani. Kana indi dinarun. Aba Adnan. Kana indi dinarun. Aba Abdurrazzaq. Kana indi dinarun. Aba Hakim. Kana indi dinarun. Aba Ilda. Kana indi dinarin. Abdurrazzaq. Kana indi dinaran. Aba Nabil. Kana indi dinaran. Aba Hudzaifah. Kana indi dinara. Aina Anas. Kana indi dinarun. Bahrul. Kana indi dinarun. Aba Yazid. Kana indi dinaran. Aba Zuhair. Kana indi dinarun. Aba Marwazi. Kana indi dinaran. Aba Ahbab. Kana indi dinaran. Darman. Kana indi dinaran. Walwi. Kana indi dinarun. Marwazi. Kana Tuahyu. Kana indi dinarun. Hudzaifah. Kana indi dinarun. Mana yang benar nih? Kana indi dinaran, kana indi dinarin, kana indi dinarun. Nah. Si Maksur. Saya tanya Abu Nabil. Ya, mana yang benar Abu Nabil? Kana indi dinaran. Nah. Abu Umar. Mana yang benar? Dinaran. Nah. Aba Marwazi, tadi dinarun ya? Dinarun juga. Siapa yang dinarun? Aba Ali. Nah, dinarun. Aba Ali, kenapa dinarun? Ah, dinarin antum. Oh, dinarin. Nah. Dinarun. Dinarun. Kenapa dinarun Aba Dhani? Mana isimnya kana, mana khobarnya kana? Isimnya kana dinarun, isim kana muakhar. Kemudian khobarnya? Indi. Terbentuk dari apa khobarnya ini? Terbentuk dari? Indi. Bentuk dari apa? Dharab atau jar majrur? Zarof dia. Di sisiku ada dinar. Ya. Di sisiku di ada dinar. Berarti ini khobarnya termasuk khobar zarof dan madruf. Inda termasuk zarof karena bersambung dengan ya mutakallim menjadi indi. Di sisiku ada dinar. Nah, berarti termasuk apa? Berarti dinarun kana indi dinarun. Dinarun sebagai isim kana muakhar. Kenapa kok diakhirkan? Karena khobarnya terbentuk dari zarof sama seperti jar majrur. Tamam. Nah, di sini ada ya-nya, ya-nya mutakallim indi di sisi saya. Ini zarof dan madruf. Bukan enggak ada ya-nya. Kalau enggak ada ya-nya indi indah. Indah dinarin. Enggak sempurna maknanya. Dan karena ini indi dinar di sisi saya ada uang, saya punya uang dinar. Gitu. Iya. Barakallahu fikum. Tiga belas, al-banatu yarkudna. Aba Talha, masukkan kanan. Kanatil banatu yarkudna. Aba Umar. Yarkudna. Siapa yang baca selain yarkudna? Ada angkat tangan selain yadkur yarkudna. Siapa yang menjawab selain kana kanatil banatu yarkudna? Yarkuduna. Kenapa? Kenapa yarkuduna? Kenapa? Kayaknya bukan fi'il. Ya, betul. Fi'il mudhari dia yarkudna, fi'il mudhari karena ya huruf mudhara'ah. Kemudian bersambung dengan apa? Nunul inas. Ya. Anak-anak perempuan itu sedang tidur. Ya. Berarti khobarnya jumlah? Jumlah fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkud. Fi'il mudhari. Karena ayahnya huruf mudhara'ah. Mana fa'ilnya? Nunul. Nunul inas sebagai fa'ilnya. Itu jumlah fi'liyah. Kanatil banatu yarkudna. Berarti yarkudna fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Al-ustadu yu'allibu. Menjadi apa? Kana al-ustadu yu'allimu atau yu'allima? Siapa yang baca yu'allima? Enggak ada? Semua baca yu'allimu? Yu'allima. Kenapa yu'allima? Hah? Isim? Isim apa ini yu'allima? Yu'allim. Allama yu'allimu. Ini fi? Fi'il mudhari. Ada huruf mudhara'ahnya ya itu. Nah, berarti yu'al? Yu'allimu. Nah. Ya, yu'al? Yu'allimu. Berarti khobar jumlah? Fi'liyah. Kenapa itu jumlah fi'liyah? Fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Yu'allimu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa. Jumlah fi'liyah fi'il fa'il fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Khobar kana. Kana al-ustad yu'allim. Al-auladu la'ibuna. Menjadi apa? Dimasuki kana? Kana al-auladu la la'ibina. Di sini la'ibina. Ini kan khobar apa ini? Mufrad atau gair mufrad? Mufrad karena bukan jumlah, ya. Lahibina berarti man mansub. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Ada sisa berapa, 5 nomor dikerjakan di rumah pakai tulisan. Nah, dikerjakan di rumah pakai tulisan. Selamanya fil mudhari, kalau ada huruf mudhari selamanya fil mudhari. Ada. Seperti yaqzatun. Yaqzah bangun. Yaqzatun. Ada ya-nya, tapi di sini ada tanwin. Yaqzatun. Menunjukkan dia bukan fi'il mudhari, tapi dia isim. Ada tanwin. Dilihat dari si arti. Arti. Dilihat dari si arti. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Tidak berubah, cuman fi mahalinya saja. Wallahu a'lam, na'am naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Ditulis yang rapi, yang bagus tulisannya. Naam. Nanti insyaallah besok malam Kamis libur. Ada rapat hari Jumat dia nanti. Jumat subuh. Iya, Jumat subuh. Insyaallah. Isim kana. Isma kana. Iya, isim kana. Ismu kana. Iya, isim kana. Maksud tulisannya apa? Isma kana. Boleh isma, boleh ismu. Di sini isma. Sebenarnya ismu yang benar. Ismu kana. Salah cetak. Hah? Karena itu enggak ada artinya. Biasa kadang adalah. Karena Rasulullah SAW la yatruku la yada'u nam arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadah. Nah, fungsinya kalau kana khobarnya nanti jumlah fi'liyah fil mudhari, kata ahli tafsir, kata ahli usul itu menunjukkan terus-menerus perbuatan itu. Nah, hanya sebagai bentuk pernyataan saja. Kadang dikatakan adalah, kadang dikatakan enggak ada artinya secara khusus. Nah. Karena Rasulullah SAW la yadau arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadah. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Pakai kananya. Karena Rasulullah, karena Rasulullah, karena Rasulullah gitu. Banyak sekali itu. Nah. Ya. Baik, bagus.